Bolehkah memakai jam tangan yang rantainya terbuat dari besi stainless steel atau dari besi? Kalau sudah disebut jam tangan, maka dia jam tangan. Tetapi kalau berhias dengan besi, ada hukum tersendiri, barakallahu fikum. Jadi orang memakai jam tangan dengan memakai perhiasan besi berbeda. Jadi hadis tentang masalah tidak boleh berhias dengan besi, karena itu adalah perhiasan ahli nar, itu adalah perhiasan. Kalau jam fungsinya sudah berbeda, dan itu ada faedah, ada manfaatnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam.